Mitra Bisnis, setelah beberapa waktu lalu DPR melarang perempuan berpakaian seksi di kawasan gedung DPR MPR, kini Ketua Harian Satgas Anti Pornografi, yang juga menjabat sebagai Menteri Agama dan Ketua PPP Surya Dharma Ali, dikutip detik.com mengatakan, Satgas sedang mengkaji batasan kriteria pornografi yang salah satunya mengusulkan semua perempuan memakai rok harus di bawah dengkul. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Itu melanggar hak asasi manusia itu. Emangnya kenapa? Kita bebas saja. Orang itu bebas berpakaian. Kalau tidak ada protes dari masyarakat dan biasa-biasa saja, itu ya nggak usah lah diatur-atur seperti itu. Terlalu ketat itu. Melanggar kebebasan lah. Ya kalau ada perempuan yang berpakaian minim dan sebagainya, itu kan risiko dia sendiri. Jika dilihat dari segi kesopanan, apa pendapat Bapak terhadap perempuan yang memakai pakaian seksi? Ukuran kesopanan itu sangat relatif gitu. Kalau di kota-kota besar itu dengan di daerah pedesaan lain. Dan selama ini kan tidak ada apa-apa. Masa ada kasus-kasus pemerkosaan yang, coba yang jadi korban pemerkosaan itu siapa? Apakah yang pakai rok mini? Kan tidak. Yang jadi korban pemerkosaan itu malah orang-orang yang ada dalam rumah, orang-orang yang pakaiannya tidak senonoh, pakaiannya biasa, jadi korban pemerkosaan. Tapi orang yang berpakaian mini, masa ada kabar orang yang berpakaian mini itu kemudian diperkosa? Kan nggak ada sekarang. Pornografi itu apa sih? Pornografi itu kan misalnya gambar, film, dan sebagainya itu. Itu pornografi itu. Kalau pakaian itu bukan pornografi. Dan ya selama ini tidak ada berita atau apa bahwa sekarang banyak wanita yang berpakaian tidak sopan dan sebagainya itu tidak ada. Bahkan ya dalam masyarakat yang terlalu dikekang itu banyak itu skandal-skandal seksual. Misalnya di Saudi Arabia masyarakatnya kan sangat dikekang. Malah di situ banyak terjadi pemerkosaan. Di Amerika itu kan enggak ada. Ya jarang sekali lah terjadi pemerkosaan. Kalaupun terjadi pemerkosaan, bukan karena mereka melihat orang yang berpakaian rok mini. Lalu menurut Bapak, jika peraturan ini jadi diterapkan, protes seperti apa yang akan datang dari kaum perempuan? Ya harus protes lah. Harus protes terhadap kebijaksanaan Menteri Agama itu. Tugas Menteri Agama itu justru adalah menegakkan kebebasan beragama, bukan mengatur pakaian orang. Masa tugas Menteri Agama itu mengatur pakaian orang? Masa tugas Menteri Agama itu menjadi polisi susila? Nah, itu nanti akan banyak terjadi penangkapan-penangkapan gara-gara orang dianggap tidak sopan. Bagaimana coba misalnya di daerah pemandian itu? Gak ada apa-apa. Coba itu saya kan tiap minggu kan mandi itu. Berenang itu, di situ orang bercampur laki-laki perempuan pakai pakaian mandi nggak terjadi apa-apa dan tidak terjadi di kolam renang itu hal-hal yang melanggar kesopanan nggak ada, padahal di situ hampir telanjang. Itu bagaimana itu? Nanti akan ada peraturan supaya renang itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nanti akan ke situ itu akan merambat kepada kebebasan privasi atau hak-hak individu. Itu cari-cari itu. Departemen Agama itu mencari kerjaan aja. Tapi fungsi utamanya nggak dilaksanakan. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.